Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung sedikit tentang al-aqab. Sebelum kita lanjutkan, membaca matan dulu ya. Semua. Ya, sampai akhir. Sampai pelajaran al-aqab. Qala. Qala al-malik. Qala Muhammad. Qala Muhammad. Qala perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya pada kata amil itu secara baik amil dan log di atau bukan amilnya baik perubahan itu secara lapat ataupun secara takdir bukan amilnya tapi perubahan itu takdirnya itu lockdown atau takdiran. Al-awamil jam'ul amil. Ma huwa al-amil? Indak ya fana. Sampai sekarang. Fa'ukala qawli qawna akhir al-qayyati al-awasin mahsusin min rob'in min rob'in. Itu namanya amil. Apa yang mengharuskan keadaan akhir kata itu dalam bentuk tertentu, baik kofa seperti ja'a zaidun atau nasab, ra'aitu zaidan, amilnya ra'aitu atau majrur, marotu bi zaidin atau jazm, ya, lam yalid saya barakallahu fikum, saya terlebihkan. Ikra ya akhana. Usman. Wa amma ma'na fil istilahi. Wa amma ma'na ma'nahu fil istilahi. Wa huwa ma dzakarahu al-mu'allif bi qawlihi taghyir awaqib al-kalim al-istilahi. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير kalau ya-nya double itu bacanya tagyir tagyir kalau ya-nya satu bacanya taghayyur kalau ya-nya satu itu masdar dari ghayyara dari enam taghayyara ya taghayyaru taghayyur tapi kalau ya-nya double itu maksudnya tagyir, maksudnya dari ghayyara yughayyiru tagyir. Nah, jadi kalau ayatnya dobel, maksudnya tagyir. Kalau ayatnya satu, maksudnya aghayyur. Nah, artinya apa? Artinya, hampir sama, tagyir ya, perubahan, aghayyur berubah. Tazhiru awal akhwal awal akhiril kalimu wala yu'olu ayyurada tazhiru nafsul nafsil nafsil awakhiri fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyaru watadhu iru awahiri awahiri kalimati ibaratul anil tahawulha anil ujjir anil tahawuliha minal raf'i ilal nasbi awil jari hakikatan awha hukman. Nah, berkata syarif, amma makna fil istilah, adapun makna al-i'rab secara istilah adalah apa yang telah disebutkan oleh mu'alif dengan ucapannya taghyir awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw takyiran. Sekarang akan dirinci satu persatu dari definisi tadi, perubahan akhir-akhir kata ya, karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik perubahan secara lafaz ataupun perubahan secara takdir. Dan yang dimaksud dengan taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir kata adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata. Dipahami ya? Yang dimaksud perubahan akhir-akhir kata adalah perubahan keadaannya, bukan akhir katanya yang berubah. Ya, misalkan ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan maratu bi Zaidin. Kita membahas tentang Zaid di sini. Ya, Zaidun apa? Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Maratu bi Zaidi. Perhatikan di sini, inilah perubahan apa? Akhir-akhir kata. Karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Yang tadinya amilnya ja'a jadi Zaidun, amilnya ra'aitu jadi Zaidan, amilnya ba' jadi Zaidin. Nah, taghyiru awakhirin kali perubahan akhir-akhir kata yang maksud adalah perubahan apa? Keadaannya dari dun dan din namanya i'rab, bukan perubahan akhirnya ini sendiri. Dal dalnya kan harus berubah. Nah, z ini kan akhir katanya apa? Dal berubah tidak di sini? Tidak. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah ahwal, keadaannya. Nah, walayu palu dan tidak masuk di akal kalau yang dimaksud dengan perubahan ini adalah perubahan akhir-akhir kata itu sendiri, dalnya. Nah, tidak masuk akal kalau dalnya yang berubah jadi apa. Nah, Baik. Maka sungguhnya akhiral kalimati nafsahu, akhir kata itu sendiri la yataghayyar, tidak berubah. Dzalika enggak berubah. Zaidun, Zaidan, Zaidun, enggak ada perubahan sama sekali. Nah, maka yang dimaksud dengan taghyir akhiril kalim adalah taghyir ahwal, keadaan, keadaannya. Baik. Wa taghyiru ahwali akhiril kalimnya kalimati ibaratun. Saat perubahan keadaan akhir-akhir kata adalah ungkapan tentang tahawuliha minar rafi, berubahnya akhir kata tadi dari rafa ke nasab atau ke jar. Tun, zaidun, zaidan, zaidin. Baik perubahan itu akhir kata itu secara hakikat atau secara hukman. Contoh yang hakikat ini zaidun, zaidan, zaidin. Nah, ini perubahan secara hakikat. Qala, kita baca takliknya. Qala al-Kafrawi, berkata al-Kafrawi. Kafrawi ini juga termasuk pensyarah matan al-Ajurumiyah. Nah, dipelajari sebagian di Krapia itu. Kalau kita lihat di perpustakaan, di toko bukunya yang dijual syarah Kafrawi terhadap Jurumiyah. Wala farqa fil akhiri baina ayyakuna akhiran hakifatan, tidak ada perbedaan tentang masalah akhir kata itu, apakah akhir katanya itu hakikat seperti akhiri Zaid, seperti akhir kata dari Zaid, memang hakikatnya dal itu akhir kata, atau au hukman, atau secara hukum ka'akhiri yadin, seperti akhir kata yad. Yad artinya apa? Tangan. Ya, akhirnya dal. Itu secara hukum. Fa'inna dala, tapi hakikatnya bukan. Fa'inna dala akhiruhu hukman la hakikatan. Maka semuanya huruf dal pada yadun. Ya, dal pada yadun itu secara apa? Hukum. Bukan secara apa? Hakikatan. Hakikatnya bukan dal akhirnya. Ya. Hakikat dari kata yadun itu bukan dal. Tapi secara hukum adalah dal. Kenapa dikatakan demikian? It asluhu yadyun. Karena asal kata yadun itu yadyun. Sehingga secara hakikat akhirnya apa? Ya. Nah. Khudifatil ya'u tibatan, ya' dibuang tanpa ada ilah, tidak karena ilah apapun, ya'nya dibuang. Fasarat yadun, jadilah yadun. Qala al-Hamidi al-Kafrawi, al-Hamidi ini memiliki taklik catatan kaki terhadap syarah Kafrawi, menjelaskan di Jurumiyah, di syarah Kafrawi, kemudian diberi catatan lagi oleh Al-Hamidi. Qalu i'tibatan ay la li'illatin bal litahfifi wa huwa laisa illatan tasrifiyatan. Intaha. Apa yang i'tibatan? Ucapan lu i'tibatan yakni tidak karena illah. Tidak karena adanya sebab, tapi semata-mata untuk takhfif, meringankan saja. Yadyun sama yadun, berat mana pengucapannya? Yadyun. Nah, untuk meringankan dikatakan yadun. Itu namanya i'tibatan. Ya. Di takhfif, tidak ada ilah, tidak ada i'lal padanya. Nah, beda dengan misalkan apa? Ba'a. Aslinya apa dia? Baya'a. Kulibatil yaw alifan litaharruk yaw antitahima qablaha. Itu ada illah. Kalau yadun, yadyun jadi yadun, ini tidak ada illah. Tapi i'tibatan, ini takfifan. Baik. Waqala al-Ahdal, berkata al-Ahdal. Ahdal ini siapa? Pensyarah dari Mutammimah al-Ajurumiyah. Nah, dalam Al-Kawakib Ad-Duriyah Qala sawa'un akanat taghyiru haqiqatan kadali min zaidin am hukman kal mimi min damin wa famin fa inna aslahu damyun wa famun au famyun. Karena katalah dal sama saja apakah perubahan itu secara hakikat seperti dal kata pada kata zaid ataukah secara hukum seperti huruf mim dari kata dam, aslinya apa? Damyun atau famun. Mim pada famun asalnya adalah famun atau famyun. Intaha. Nah, ini yang dicontohkan oleh ahdal dalam al-kawakib. Kalau al-kahrawi tadi mencontohkan yadun, maksudnya yadyun. Ini yang perubahannya adalah apa? Akhir katanya secara apa? Hukman, bukan secara hakikatan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi bada'il fawaid fa'idatun. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bada'il fawaid, fa'idah al-masyuru inda an-nuhati anna hadfa lami yadin wa damin wa ghadin wa babihi hadfun i'tibatiyun la sababa lahu. Yang masyhur di kalangan para ahli nahwu bahwasanya dibuangnya lam, lam apa yang dimaksud? Lam apa? Abu Hamzah. Huruf lam. Yang dengan lam di sini apa? Warayan. Lam. Lala. Ketemu belum? Hah? Tadi sudah disebut lagi. Nah, mana ini? Tadi sudah. Qala al-mashhuru 'inda an-nuhati anna hadfa lam. Ano, lama anna hadfa lam yadin. Lama ini loh, lam ini. Ini sudah lam ini apa? Lama loh. La. Mazhar. Lamul kalimah. Nah. Lamul kalimah. Lamul kalimah itu yang ketiga misalkan kalbun. Kaf ini apa? Fa. Lamnya? Nah, tapi kan ini bukan fi'il, ini isim, maka kita katakan lamul kalimah, bukan lamul fi'il, ya. Sudah nyambung? Nyambung. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa in anna hadfa lam yadin wa damin wa ghadin, dibuangnya lam, berarti lamul kalimah huruf ketiga dari yadin, damin dan ghadin. Dan babnya adalah hadfun i'tibatiyun, pembuangan secara i'tibat. Pembuangan i'tibat itu apa? Pembuangan yang tidak ada sebab. Tapi apa tadi? Takhfif. Li'annahum lam yarauhu jarian ala qiyasil hadfi. Karena mereka para alimau tidak memandangnya berlangsung atas kias pembuangan, tidak ada ilah, tidak ada sebab pembuangan di situ. Waqad yadharu fihi ma'nan latifun, ma'nan latifun wa huwa anal alfadha asluhu almasadirud dalatu alal ahdathi. Dan tampak padanya makna yang lembut bahwasanya lafad-lafad itu aslinya adalah masdar yang menunjukkan atas perbuatan atau kejadian. Nah, lafad-lafad yang disebutkan tadi, fa'aslu ghadin masdaru ghada yagdu wadwan biwazni rama. Asal dari ghad, kata ghad adalah masdar dari ghada yagdu wadwan. Dibuang apanya berarti? Wawunya. Pembuangannya apa tadi? Iktibati. Tidak ada ilahnya, tidak ada sebabnya. Demikian pula asal damun adalah masdar dari damyun di wazni fariha. Fariha yafrahu dama yadma. Masdar damiya yadma. Saba iya yabqa. Damyun dibuang ya-nya, lamul kalimahnya. Wa'aslu yadun, wa'aslu yadin kazalika yadyun min yadaitu ilaihi yadyan. Nah, asal kata yadun juga dari yadyun, dari kalimat yadaitu ilaihi yadyan. Summa hadafu, kemudian mereka buang, faqalu yadan. Yadyan jadi yadan. Intaha wandu al-tasrih lil azhari li ma'rifati dhabti yadyin wa damyin ma'al muqaranatai fi kalimat fi kalamil alamati Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala al-mutaqaddimi. Nah, silakan lihat at-tasrif karya al-Azhari untuk mengetahui dhabt tentang yadyun dan damyun dengan membandingkan bersama dengan membandingkan ucapan Al-Alam dan Mubayyin Mahmur yang telah lalu. Nah, barakallahu fikum. Kata yang harukan di dokter itu enggak pernah poin. Yang mana? Yang kata ada ilat harukan sebelumnya hukum itu terus ditukar harukannya. Kayaknya ada ya. Kalau akhirnya sahih huruf ilah kemudian sahih. Nah. Baik. Nah, qala dibaca ayatnya. Qanabila. Wa yakunu halata tawulu bi tawulu. Tawulu. Isami tadiyur awan ini min amri milim amri yaktadi yaktadi yaktadi yaktadi rok'a rok'a arafani yati au nafriya bila akhore yaktadi nasobah nasobah ala makhur yati au nafriya wa hadun Alum man jarrah. Alum man jarrah. Jarrah. Kalau di TI itu nambah-nambah titik. Ada titiknya apa itu? Kacamatanya mana? Kacamatanya ada titiknya tadi. Ya wis, alumni sepuh ya. Alum man jarrah. Nah. Masalan. Masalan. Kalau enggak ada alifnya masalan, kalau ada alifnya misalan. Masalan. Iza kulta hadro Muhammadun. Fa Muhammad Muhammadun maqul bi annahu maqula. Maqul ma'mulun. Ma'mula. Lun. Ma'mulun. Bi amri bin. Bi amri ya tadi ya tadi ada ada bang lihat bang lihat itu wa hadza amilu wa hadu hadu fa'inna sulta fa'in fa'in ku fa'in sulta ra'aitu muhammadan tu taghayyara ini fi'il ya'nya satu tapi dia fi'il kalau yang saya katakan ya'nya satu banyak taghayyur tadi kalau masdar ini fi'il taghayyara taghayyara kan halu akhiri Halun. Halu akhiri Muhammadin. Ilan ilan asbi li tuzai. Litaghayyuri. Litaghayyuri. Litaghayyuril amili. Amili bi amili. Bi amilin. Bi amilin akhiri. Akhara. Akhara. Yaktadi nasba nasba wa huwa ra'aitu fa idza tuta hal fa daitu daitu bi muhammadin fa taghayyara halu halu akhirih halu akhirih ilal jari bita goyuril amili bita goyur ya bita goyuril bita goyuril amili bi amri ha akoro ya kotajiro jari jarro jarro bahuran bani bau bau waduh salah kira wae iki baik babas semangat ya semangat semangat semangat ya Nabila ya penyelatian ya penyelatian. Ini kan sudah dipelajari, ini sudah kita baca dulu waktu online ya. Berarti ini tandanya antum ganti kitab ya. Ganti kitab sehingga nggak ada bekasnya. Kalau sudah dipelajari kan otomatis ada harokatnya yang dulu. Labas, baik. Kalau wayakun hadat tahawulu dan perubahan ini bisa babi taghayyuril awamil dengan sebab perubahan amil-amil min amal amin amilin yaqtadi rafa 'ala al-fa'iliyati aw nahwiha dari amil yang mengharuskan rafa sebagai fa'il atau yang semisalnya misalkan yang semisalnya ya duriba zaidun itu amil yang merafakan zaidun sebagai apa naibul fa'il bukan fa'il ya. Au nahwiya ini contohnya tadi duriba zaidun. Kepada amil yain yang mengharuskan nasab sebagai maf'ul atau yang semisalnya ra'aitu jadi ja'a zaidun indah jadi ra'aitu ganti ra'aitu zaidan halal maf'uliyah. Apa yang semisalnya misalkan inna zaidan ya berarti kan zaidan di sini bukan lagi rafa dia nasab karena sebagai isim inna wa halumma jarra dan demikian seterusnya halumma jarra demikian seterusnya. Masalah contoh idza qulta hadara muhammadun jika kamu katakan hadara muhammadun ya dulu Mbak Sayhan hadara muhammadun hadara fi'lun madhi. Nah benar, nah, makanya enggak ada di sini udah lewat. Itu tadi kami alal parti. Lama kalau kami roh. Muhammadun fa'ilun bil fi'li. Marfu'un. Fi'l ismun marfu'un, fa'il marfu'un bil fi'li. Wa alamat surat ini ada matuzan yang dengan nahwu ismun mufrad fi akhirih. Lompat. Domah gairu ala akhiri anu isim mufrad gitu. Bukan isim mufrad di akhir. Baik, perhatikan di sini kata Muhammadun. Maka fa Muhammadun marfu. Kata Muhammadun di sini marfu karena dia diamili oleh amil yang mengharuskan rafa sebagai fa'il, yaitu amilnya mana? Apa sufar? Hadara, wa hadal amil wa hadara. Hadara itu amil yang menyebabkan rafa sebagai fa'il. Kemudian kalau kamu katakan ra'aitu Muhammadan, yang tadinya Muhammadan, Muhammadun jadi Muhammadan. Kenapa dia berubah? Apa nomer? Karena perubahan amilnya yang jadinya hadara jadi ra'aitu. Nah, coba di Arab Muhammad ilan nasbi berubahlah akhir kata Muhammad yang tadinya Muhammadun menjadi nasab jadi Muhammadan. Kenapa dia berubah? Litaghayyuril amil. Karena perubahan amil yang dengan amil lainnya yang mengharuskan nasab, yaitu ra'aitu. Jadi hadara jadi ra'aitu. Sekarang kalau kamu katakan hadaitu bi Muhammadin. Nah, sekarang Muhammadin majrur. Kenapa majrur? Pak Usman. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar ba. Taghayyara halu akhirihi ilal jarri. Berubahlah keadaan akhirnya menjadi jar. Ya, Muhammadun jadi Muhammadan jadi Muhammadin. Kenapa berubah? Karena perbedaan amil yang masuk padanya dengan amil lain yang mengharuskan jar, yaitu huruf jar ba. Qala wa idza ta'ammalta fi hadhil amsilati dhahara laka anna akhiral kalimati bahwa dalu min Muhammadin lam yataghayyar. Apabila kamu perhatikan pada contoh-contoh ini, hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, hadaitu bi Muhammadin, tampak bagimu bahwasanya akhir kata yaitu dal dari kata Muhammad, kalau yang dijelaskan bahwa tadi Zaid sama-sama dal, lam yataghayyar, dia tidak berubah. Wa anna alladhi taghayyara huwa ahwalu akhiriha, yang berubah adalah keadaan akhirnya. Fa innaka tarahu marfu'an fil mithalil awal, kamu lihat dia raf di rafa' pada contoh yang pertama hadara Muhammadun, wa mansuban fil mithalis tsani ra'aitu Muhammadan, wa majruran fil mithalis tsalits hadaitu bi Muhammadin. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. Perubahan ini dari keadaan rafa Muhammadun ke nasab Muhammadan ke jar Muhammadin adalah i'rab. Ya, menurut mu'alif dan yang semadhab dengannya. Paham ya? Perubahannya itulah yang dinamakan i'rab. Dari rofa ke nasab ke jar itu namanya i'rab, perubahan. Nah, kata yang mengalami perubahan itu namanya mu'rab. Muhammadun, Zaidun itu namanya isim mu'rab. Dia bisa berubah. Wa hadhihi al-harakatu thalathu allati hiya ar-raf'u wan-nasbu wal-jarru hiya 'alamatun wa amaratun 'ala al-i'rab. Dan harakat-harakat yang tiga, yang itu rafa dengan harakat apa? Dhamma, nasab dengan harakat fathah, jar dengan harakat kasrah, itu namanya alamah atau amarah, maknanya sama. Alamah, amarah artinya tanda. Nah, masih ingat dari Jibril, akhbirni an amaratiha, beritahukan kepada aku tentang amarahnya, itu tanda-tandanya. Nah, sama. Baik, jadi dhamma, fathah, kasrah itu tanda i'rab. Sallallahu a'lam bissawab. Naktafi bihada. Ada iskal mungkin? Nah, yang jadi sifatnya taghayyara, taghayyara, taghayyara, taghayyara. Lalu akhirnya ya akhara, akhara itu. Kenapa akhara? Yang atasnya sama juga akhara. Bila akhara kemudian yang mana? Oh itu. Ila akhir kemudian. Ya, perhatikan akhir artinya apa? Yang lain, akhir. Akhir itu tulisannya sama. Tulisannya sama. Apa? Hurufnya sama. Sama. Tapi hukumnya beda ya. Maksudnya yang akhir artinya yang lain, akhir artinya akhir, terakhir. Maksudnya enggak seperti belum besar menjadi yang. Lah kan mudhaf ya ri. Lupa. Akhirihi kan? Akhirihi. Iya. Akhir halu akhir. Akhiru yang soal itu Muhammadan. Akhiru halu. Akhiri Muhammadin. Mudhafilahnya Muhammadin. Kalau nggak ada Muhammad itu ya akhir. Akhir, akhir, akhir bisa. Kalau akhir kan oh, iya. Dia munsharif. Nah, akhir munsharif. Akhir kalau munsharif lil alam lil wasf ya ma wazan fi'il. Akhir artinya. Nah. Allah. Ada itu saya di kamus. Akhirnya. Yeah. Kok aku punya? Aku punya Muhammad tuh gimana? Makanya tuh. Karena mau banyak tabu. Kamu siapa? Oh, aku punya. Almani. Almani. Selain aku punya apa? Salah ngetik mungkin nanti. Ha, bo, alif, kayak pinggong. Tok. Gak ada kecenderungan dong, itu menjelaskan kemana ucapannya Kak Profi, dijelaskan sama Hamidi. Gak ada perbedaan pendapat. Nama saya bulan ini mana yang beda pendapat? Terus? Semuanya itu menjelaskan kata ayat tiba. Ayat tiba itu lain, tidak ada ilah. Kalau Kafrawi kan tidak menjelaskan ayat tiba itu artinya apa? Jelaskan sama Hamidi. Ayat tiba itu artinya tidak ada sebab. Ya. Ya kan? Jadi enggak bisa dipilih untuk menjelaskan. Al-Hamidi menjelaskan dalam catatan kakinya kepada Kafrawi, i'tibaqan itu artinya la illatan bal litahrif. Artinya ya masa yang hidup. Iya, melewati. Masa hampir sama dengan marad itu. Kalau untuk kamu saya sudah itu. Baik, kita lanjutkan sorok. Kita masih di bab yang ketiga, yaitu fa'ala yaf'alu. Kita masuk amsilah yang nadoha yang dohu nadhan memerciki. Apa Umar? Sudah ketemu belum? Fa'ala yaf'alu fa'ala. Iya. Menurut saya yang harus menurut hal yang dohu nathan. Nadihun mantukun in da. Kok jadi da? In da. In da la tanda mandahun do mandahun mandahun mindahun nudi nudi lihat yundahu rawaid dan salah tadi ada suaranya terakhir indah percikilah Fil amr, memetik. Memetik, ya Allah. Yandahu. Memetik. Dia seorang laki-laki sedang atau akan memetik. Qara'a, ini sudah kita baca cepat aja ya. Qara'a. Nah, qara'a yaqra'u Qur'an. Qara'a yaqra'u Qur'an. Nah, sulasi istima'i. Qira'ah. Ya, qira'ah. Qira'atan qari'un maqru'un. Qira'atan Qara yaqra'u qira'atan qari'un maqru'un iqra' la taqra' iqra' yaqra'u maqru'un qari'un quri'al kitabu. Nah, masih maklum. Mbak Sofia. Saya telah membaca kitab itu. Itu apa ada? Qara'tu kitab. Kalau mau dikasih isyarah ya dalika itu. Qara'tu dalika kitab. Berikutnya sa'ala. Sa'ala yas'alu su'alan. Sa'ilun mas'ulun is'al la tas'al. Mas'alun su'ila yus'al. Rau. Sa'ala yas'alu su'alan. Sa'ilun mas'ulun is'al la tas'al. Sa'ala sa'ilun. Bertanyalah orang. Kok bertanyalah? Sa'ala. Sa'ala sa'ilun. Telah ditanya orang. Kok di? Mati maklum. Telah bertanya. Telah bertanya orang yang ditanya. Yang Sa'ala sa'ilun. Sa'ilun orang yang bertanya. Sa'ala telah bertanya. Orang yang bertanya telah bertanya. It'al. Tanyalah. Yus'alu. Dia seorang laki-laki sedang atau akan ditanya. Mubarak maklum. Yas'alu yas'alani yas'aluna tas'alu tas'alani yas'alna tas'alu tas'alani tas'aluna tas'alina tas'alani tas'alna as'alu tas'alu. Rau. As'aluka. Aku bertanya kepada. Kamu siapa? Kamu laki-laki. Tas'alani. Dia dua orang laki-laki. Kok laki-laki pakai ta? Iya. Orang dua orang perempuan atau dia orang laki-laki. Kamu berapa orang? Kamu dua orang laki-laki atau dia dua orang perempuan. Sudah dia dua orang perempuan. Dia dua orang perempuan. Ayo wes, buang barangnya terus. Ada tiga. Iya. Dia dua orang perempuan. Kamu dua orang laki-laki. dia atau kamu satu dua orang perempuan apa sedang bertanya sedang atau akan bertanya. Mereka banyak laki-laki sedang bertanya. Ya kalau mereka banyak laki-laki. Laki-laki sedang yak alun, yak alun. Wazannya yang disebut. Kabeh kok yak alun. Berikutnya Zahaba. Zahaba. Zahaba. Zahibun. Madhubun idhab la tadhab madhabun madhabun idhabun zubida idhabun kau dhahaba yadhabu dhahaban dahibun madhubun idhab idhab belum pernah disebut idhab kok. Pergilah kamu lagi-lagi yadhabu yadhabu yadhabu dia orang laki-laki telah pergi kok telah itu mudor ya dahibun dahibun orang yang pergi kilamer idhabi pergilah kalian dua lagi-lagi pergilah kalian banyak perempuan tola'a tola'a tola'a tola'a tola'a maksudnya ada di situ ya jangan Apa anda sendiri? Sendiri yang itu. Tola'a. Iya. Tola'a siap terangu puluhan palyaun mapluun itlak la tatlak matlaun matlaun mitlaun tulia yutlaun. Tertib atau naik ya. Tola'a syams tola'a syamsu. Matahari telah terbit atau naik. Nah, yatla'u yatla'u ya sem atau akan naik. Naik terbit. Matla' pernah dengar matla'? Matla' ya. Apa itu? Ya. Kalau pas Ramadan itu sering. Apa satu matla' atau matla' matla' sering dengar. Apa itu matla'? Hilal. Ayo matla hilal. Maksudnya matla itu apa berarti artinya matla? Isim makan atau zaman dari tola'a. Waktu atau tempat terbit. Ya. Yeah. Matla itu artinya waktu atau tempat terbit. Keterangan. Baik. Kalian fi'il yang madinya atas timbangan fa'ala dan mudhari'nya atas timbangan yaf'alu. Jadi bab yang ketiga ya. Fa'ala yaf'alu maka tasrifannya sama dengan bab yang ketiga ini. Tiap-tiap fi'il yang masuk dalam bab ketiga ini hendaklah dengan apa hendaklah apa di'ain apa hendaklah di'ain fi'ilnya. Perhatikan ain fi'ilnya berarti huruf yang keberapa? Dua. atau lam fi'ilnya, huruf yang ke tiga, ada salah satu dari huruf halqi, huruf tenggorokan yang enam, yaitu ha, ha, ain, wain, ha, atau hamzah. Anda perhatikan dari contoh-contoh tadi, ain, alim ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya salah satu dari huruf hamzah. Seperti mana'a, seperti lamnya, ya, fataha lamnya, dan seterusnya. Anda bisa lihat ja'ala yang huruf halqi yang ainnya. Baik. Cobalah tuan tasrif fi'in contoh-contoh yang tersebut menurut timbangannya, yaitu fa'ala ya'alu sampai akhirnya di bab ketiga ini, supaya lancar. Ya, lancar. Latihan terus, ya. Nah. Dan dapat digunakan dengan mudah di waktu diperlukan, ya, waktu perlu, ya. Yang masuk bab ini seperti bab-bab yang telah lalu juga, yaitu ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Lazim itu apa? Yang tidak butuh objek. Seperti apa yang lazim? Apa Nabila? Lazim. Iya. Zahaba. Zahaba, tidak butuh objek. Apa lagi? Koroji. Entah ketiga kok koroji. Iya. Ya, bab ketiga ini ada yang lazim, ada yang mutaaddi, gitu loh. Yang lazim contohnya tadi. Mazaha, ya, apalagi. Madoha, merciki air, itu objek. Apa ya? Apa? Tola'a terbit, ya. Selain itu dari contoh-contoh tadi adalah muta'addi, mana'a mencegah, melarang, muta'addi, fataha, qata'a, jama'a, taba'a, ja'ala, bahkan ja'ala butuh dua maf'ul, ya. Qala'a, qara'a, masaha, kemudian nadoha, qara'a, sa'ala, ini muta'addi. Nah, wallahu a'lam bishawab.